Mitra bisnis, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memajukan jam masuk sekolah yang semula jam 7 menjadi setengah 7 pagi. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun aturan yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2009 ini mengundang pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Saat ini sudah terhubung dengan presenter Niko Siahaan. Mas Niko, apa komentar Anda? Permasalahan mengenai jam 6.30, saya setuju dengan Seto, saya sangat tidak setuju. Anak saya belum masuk sekolah jam 7 loh. Tapi saya membayangkan saja, kenapa jadi anak-anak yang jadi korban? Kenapa mereka harus menanggung korban dari kesemerawutan yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang tuanya, orang dewasa? Kalau saya sih ngeliatnya itu. Pemerintah mengakui betapa sulitnya mengurangi kemacetan di Jakarta, Mas. Terus terang sebenarnya ya, kalau ditanya saya, as a personal, kemacetan Jakarta itu bisa dikatakan satu momok buat saya sih. Kalau bisa, ini cepat-cepat diselesaikan atau dikurangi. Whatever the cost, whatever the reason, apapun caranya. Nah, cuman saya nggak tahu apa akibatnya terhadap anak-anak kalau dimanjain ke 6.30. Saya sih sebenarnya dari dulu juga, kalau di sekolah aja, kalau bisa anak-anak itu tidak terlalu jauh dari rumah. Supaya anak-anak tidak menghabiskan waktu hanya di jalan. Kasian banget dia harus bangun pagi-pagi, menghabiskan waktunya di jalan juga cuma tidur kan gitu kan. Kemudian dia pulang sore hari, sampai rumah jam 4 sore, jam 5 sore, dalam keadaan capek. Kapan mainnya? Pulang harus ngerjain PR, bla bla bla bla bla bla gitu kan. Akhirnya kasian banget anak-anak kayaknya udah harus mikir, punya tanggung jawab untuk kemacetan Jakarta kan gitu. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan untuk menanggulangi kemacetan ini, Mas Niko? Masih banyak cara yang lain. Kalau saya sih punya usul, angkutan jalan raya itu masih mempunyai peluang yang cukup tinggi untuk bisa dirapikan, untuk bisa memperbaiki atau mengurangi kemacetan. Dulu saya punya cita-cita, ini berandai-andai, pengen punya satu tim khusus, tim anti macet Jakarta. Sekarang bayangkan, kos kemacetan itu berapa? Saya rasa kita nggak bicara angka yang kecil, kita bicara angka yang triliunan rupiah, kos kemacetan Jakarta. Lalu sebagian ya, mungkin sebagian kecil, kita alihkan ke tim Satgas Khusus Macet Jakarta. KPM, Komisi Pemberantas Macet. Saya rasa kos yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat, kalau memang benar-benar kemacetan bisa dikurangin, jauh lebih baik. Itu baru dari segi angka yang real ya. Berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan, kita bicara waktu. Lagi kita bicara masalah kenyamanan sebagai penduduk Jakarta kan itu. Itu lebih mahal lagi tuh. Demikian Niko Siahaan, saya Dewi Sintawati.